setan ning prapatan dialihkan ning mantan podo karo mangan jangan nget-ngetan. Pacar menghilang, cari yang baru. Ojo ngeroso, cilik hatimu. Masih banyak di luar yang menunggumu. Hidup kudu dinikmati. Jangan sampai kamu frustasi. Apa maneh sampai apa wis